Aja nangis. Aku ngerti kuwi abot. Tapi tolong diseleni dhisik. Sawangan aku ya. Aku sing sayang karo awakmu. Mosok panggadeke sing mbok buatne. Berat. Juangke saiki mbok siap siake aku sing selalu